السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في كتاب جامع العلوم والحكم. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab جامع العلوم والحكم oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Dan sampai pada ucapan beliau mensyarah hadis tentang hubungan antara muslim dengan muslim lainnya. Wa qawluhu, dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, ucapan dalam hadis, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Dan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak memzaliminya, tidak membiarkannya, membiarkan dalam artian tidak ditolong, wala yakdhibuhu, dan tidak mendustakannya, tidak mendustainya, wala yahqiruhu, dan tidak menjatuhkan kehormatannya. Hadza ma'khudun min qawlihi azza wa jalla. Kata Ibn Rajab, hadis ini sama atau diambil di dalam ayat atau dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Fa idza kana al-mu'minuna ikhwah, kalau orang-orang mukmin bersaudara dan disuruh untuk memperbaiki hubungan persaudaraan, maka maknanya amaru fima bainahuma bima yujibu ta'aluf, ta'alufil qulub wajtima'iha. Berarti ayat ini memerintahkan dengan semua perkara yang menyatukan hati. Kalimat fa'aslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan persaudaraan kalian. Perintah ini memperbaiki hubungan persaudaraan berarti, kata Ibn Rajab, perintah pada semua yang menyebabkan ta'liful qulub, yang menyebabkan hati-hati itu bersatu, hati-hati itu mendekat. Wajtima'iha, wa nahu amma yujib tanafurul qulub, dan sebaliknya melarang semua apa yang menyebabkan perpecahan dan jauhnya antara hati-hati, wa ikhtilafiha, dan perselisihannya. Berarti sunnah adalah syarhul Quran. Hadis-hadis Nabi merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Al-Quran ringkas, perbaiki hubungan kerabatan, hubungan persaudaraan kalian. Dirincikan oleh Nabi, memperbaiki hubungan berarti kerjakan semua yang menyebabkan bersatu, yang menyebabkan semakin dekatnya hati. Saling mengunjungi, saling memberi hadiah, saling tolong menolong, saling membantu, saling menjaga kehormatan, saling, itu semua rinciannya. Dan juga termasuk terkandung dalam kalimat aslihu baina akhawaykum, perbaiki hubungan persaudaraan kalian, termasuk di dalamnya melarang dari apa yang memecah persatuan. Jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan. Persis seperti kalimat ini, la yadlimuhu, jangan saling membolimi, wa la yakduluhu, jangan mengacuhkan temannya, tidak menolong, wa la yakdibuhu, jangan mendustakan, wa la yakiruhu, jangan menghinakan. Itu semua terkandung dalam kalimat perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Wa hadza min dzalik, dan apa yang disebut oleh Nabi termasuk di dalam ayat ini. Wa aidan fa innal akh min sya'nihi an yusil ila akhihi an-naf'. Lagi pula, yang namanya saudara, di antara hak saudara terhadap saudara yang lainnya adalah an yusil ila akhi, hendaklah menjalin hubungan persaudaraan antar mereka. Wa yusil ila akhihi an-naf', dan memberikan manfaat pada saudaranya. Wa yakuffa anhu ad-darar, dan mencegah dari madarat. Yang namanya saudara terhadap saudara lainnya memberikan atau saling memberikan manfaat dan saling menghindar dari madarat. Wa min a'zami ad-darar alladhi yajib kaffahu, dan di antara sebesar-besar madarat yang menyebabkan atau yang diwajibkan untuk dihentikan, anil akhil muslim, dari saudaranya muslim, adalah adh-dhulmu, kezaliman. Wa hadza la yahtassu bil muslim, dan tentunya ini tidak khusus bagi seorang muslim, bal huwa muharramun fi haqqi kulli ahad. Bayangkan, kezaliman ini tidak hanya dilarang atas muslim lainnya, bahkan dilarang pula terhadap orang kafir, tidak boleh kita membalimi. Qulina a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab kita ini, wa hadza la yaqtassu bil muslim, dan ini tidak khusus pada seorang muslim. Bal huwa muharramun fi haqqi kulli ahad, bahkan ini merupakan perkara yang haram pada setiap manusia. Waqad sabaqa al-kalamu 'ala adh-dhulmi al-mustawfa 'an dhikri hadits Abi Dzar al-Ilahi, dan sudah dibahas masalah ini, telah lewat pembahasannya tentang masalah kedzaliman yang sudah tuntas dibahas ketika membahas hadis Abi Dzar al-Ilahi. Hadis Abi Dzar al-Ilahi. Al-Ilahi maksudnya hadis Qudsi. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah berfirman, yaitu hadis yang Nabi menyatakan bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan di antara kalian sebagai perkara yang haram. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Wa min dalika khudlanul muslim li akhih. Barakallahu fikum. Kalau tidak khusus pada seorang muslim, pada orang kafir pun tidak boleh menzalimi, maka bagaimana dengan doa orang yang mazlum? Saya pernah mendapatkan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa doanya orang terzalimi itu dikabulkan, termasuk doanya orang kafir. Sampai murid-muridnya bertanya-tanya, "Wahum kufar ya Syekh?" Iya. Tetapi doa terhadap orang itu saja di dunia, akhirat beda. Misalnya si kafir tadi yang didolimi, mudah-mudahan dia dapat bencana seperti saya. Bisa terjadi. Allah kabulkan. Tetapi di akhirat tetap. Itu di dunia saja. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai demikian ancaman di dalam hadis yang merupakan bukti bahwa kedzaliman sangat besar, apalagi sesama muslim. Termasuk kedzaliman adalah khudlanul muslim li akhihi, membiarkan, mengacuhkan saudaranya didzalimi. Terus dia enggak nolong. Biarin aja, salah sendiri. Itu termasuk kedzaliman. Ketika ditegur, kenapa engkau tidak melarang dia? Bukan anak, dia yang berbicara, anak gak ngomong begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Naam, bukan kamu yang berbuat. Tetapi anta takhzuluhum, engkau membiarkan saudaramu dihinakan. Engkau membiarkan saudaramu didolimi. Engkau membiarkan saudaramu disakiti. Ditumpahkan darahnya. Fa innal mu'min ma'murun an yansura akhahu, karena yang namanya muslim mu'min diperintahkan untuk menolong saudaranya, untuk membela saudaranya, an yansura akhahu. Nah, kalimat khazal itu sebaliknya. Maka para masyayikh ketika berbicara tentang kejadian di Yaman perang Houthi, yang muslimin dibantai, diperangi oleh Houthi. Kemudian Muhammad al-Imam dengan Ma'bariyun, orang-orang di Ma'bar tidak mau perang, tidak mau menolong, dikatakan dengan julukan mukhadzilin. Apa makna mukhadzilin? Lihat muslimin dibantai, apa enggak membela dan tidak mau ikut perang, malah berdamai dengan Syiah. Ha'ulail mukhadzilun. Mereka ini dijuluki mukhadzil dari kata khadzala ini. Padahal Nabi menyatakan dalam hadis tadi, la yadlimuhu wa la yakhzuluhu. Jangan mendoliminya dan jangan menkhazalnya, membiarkan tidak menolong. Wa min dalika khudlalul muslim, maka termasuk kedoliman adalah membiarkan seorang muslim terdolimi tanpa ditolong. Fa innal mu'min ma'murun an yansura akhahu, karena sesungguhnya seorang beriman diperintah untuk menolong saudaranya. Kama qala alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallam, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, apakah dia berbuat zalim atau didolimi. Qala ya Rasulullah, ansur madluman. Ya Rasulullah, ansuruhu madluman. Aku tolong dia ketika saudaraku terdolimi. Fa kaifa ansuruhu zaliman? Bagaimana aku menolong seseorang saudaraku kalau dia zalim? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu min adh-dhulmi. Engkau menolongnya dengan cara mencegahnya dari kezaliman. Fadzalika nasruka iyyahu. Dan inilah pertolonganmu terhadapnya. Kalimat unsur akhaka zaliman aw madluman adalah kalimat yang dulu dipakai oleh jahiliyah untuk urusan qabiliyah. Urusan ta'asub suku. Pokoknya kalau satu suku harus dibela, benar atau salah, zalim atau madlum, begitu. Di zaman Rasulullah SAW beliau katakan dengan kalimat yang sama. Para sahabat terheran-heran karena fitrah mereka sesungguhnya sudah tahu kalau salah jangan dibela. Ya Rasulullah, kami akan bela saudara kami kalau dia terzalimi. Bagaimana kalau aku menolong mereka dalam keadaan mereka zalim? Kata Nabi, maknanya engkau tolong dia dengan cara mencegah dari kezalimannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamna'uhu min adh-dhulmi. Engkau halangi dia dari kezaliman, berarti engkau menolongnya. Maka barakallahu fikum, menasehati saudara yang berbuat zalim itu adalah pertolongan untuknya. Menasehati saudaranya yang berbuat zalim dengan mencegah agar dia tidak berbuat zalim itu adalah pertolongan bagi dia sendiri dan menolong orang yang terzalimi. Fadzalika nasruka iyyah. Demikian dikeluarkan oleh Bukhari bima'nahu, secara makna dalam hadis Anas. Wa kharrajahu Muslim, dan dikeluarkan pula oleh Muslim bima'nahu, secara makna dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Wa kharraja Abu Dawud min hadis Abi Talha an al-Ansari wa Jabir ibn Abdullah an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dari hadis Abi Talha Al-Ansari dan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qal, ma min imri'in muslimin yakhdulu imra'an musliman min mautini tansahiku fihi hurmatuhu au tuntahaku fihi hurmatuhu wa yantakisu fihi min irdih illa khadalahu Allahu fi mautin yajib fihi nusratahu. Ma min imri'in muslim, tidaklah seorang muslim yakhdhulu imra'an, membiarkan, tidak menolong seseorang muslim yang lainnya, min mautinin tuntahak fihi hurmatuhu, tidak menolong seorang muslim yang dijatuhkan kehormatannya, wayantakisu fihi min 'irdih, dan dikurangi kehormatan-kehormatannya, dijatuhkan kehormatannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala juga akan khadalahu, akan membiarkan dia, tidak menolong, fi mautin, di tempat di mana semestinya dia ditolong. Jadi di tempat mestinya dia ditolong, Allah tidak tolong. Mengapa? Karena dia membiarkan seorang muslim tuntahaku hormatuhu, dilanggar kehormatannya, dijatuhkan kehormatannya, wa yantaqisu fihi min irdih, dikurang-kurangi irdnya. A'udzubillah. Wa ma min imri'in yantasiru musliman fi mawdi'in yuntaqas fihi min 'irdih wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah. Sebaliknya, tidaklah seseorang menolong seorang muslim dalam keadaan di tempat dia sedang dijatuhkan kehormatannya atau dikurangi kemuliaannya, jadi dijatuhkan, direndahkan, dihinakan, yuntahak fihi min hurmatih, dilanggar kehormatannya. Kalau ditolong, maka niscaya yang menolongnya akan Allah tolong dia. Illa nasarahu Allahu fi mawdi'in yajib fihi nusratuh, kecuali Allah akan menolongnya di tempat di mana mestinya dia ditolong saat itu. Ikhwan bin a'azakumullah, hadis ini secara sanad lemah, memiliki kelemahan, tetapi apa yang terkandung di dalamnya adalah apa yang terkandung dalam sekian banyak hadis-hadis sahih. Dan demikian para ulama biasa menyusun kitabnya, disebutkan hadis-hadis yang sahih, kemudian disebutkan hadis-hadis yang di bawahnya, dan kemudian disebut hadis-hadis yang mungkin ada kelemahan dalam sisi sanad, tapi maknanya terkandung dalam hadis pertama, dalam hadis yang sedang kita bahas khususnya, la yakhdhiluhu, dan seterusnya. Artinya sebagai penjelas, hanya sebagai pembahas atau merincikan apa yang ada dalam hadis yang sahih. Wa kharajal imamu Ahmad min hadisi Abi Umamah ibn Sahal an abihi anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, man adalla indahu mu'minun, siapa yang direndahkan di sisinya seorang muslim, seorang mukmin, falam yansuruhu, dan dia tidak menolong, wa huwa yaqdir ala an yansuruh, padahal dia mampu untuk menolongnya, yaqdir an yansurah, maka adallahu Allahu ala ru'usil khalaiq, maka orang tersebut akan direndahkan oleh Allah nanti di hadapan seluruh makhluk yaumul qiyamah, nanti ketika di padang mahsyar Allah permalukan dia, Allah jatuhkan dia, Allah rendahkan dia di hadapan seluruh penduduk langit dan seluruh makhluk-makhluk. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga sama, tidak seperti yang pertama kesahihannya. Wa kharaja al-Bazzar min hadithi Imran ibn Husain. Al-Bazzar mengeluarkan hadith dari Imran ibn Husain. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, Nabi bersabda, man nasara akhahu bil ghaib, siapa yang menolong saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak ada, wa huwa yastati'u nasrahu, dan dia mampu untuk menolongnya, nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Wa min dalika kadzbul muslim li akhihi, wa min dalik ay min adh-dhulmi, termasuk kedzaliman juga, adalah mendustai seorang muslim. Artinya al-kadibul muslim li akhihi. Berdustanya seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Syekh Rabi hafizahullah sampai menyatakan kalau urusannya dusta, maka ini parah. Mengapa? Karena berkait dengan ketiqohan. Kalau dia berdusta berarti dia tidak thiqah. Kalau tidak thiqah, tidak bisa kita percaya kepadanya. Dan ini mengerikan. Fala yahillu lahu an yuhadithahu fayakdhibuh. Maka tidak halal baginya untuk mengajak bicara seorang muslim dengan kedustaan. Bala yuhadithu illa sidqan. Bahkan semestinya seorang muslim tidak berbicara pada muslim lainnya kecuali dengan kejujuran. Wa fi musnadil imami Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Nawas ibn Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal kaburat khiyanatun an tuhaddisa akhaka hadithan huwa laka musaddiq wa anta bihi kadzib. Sungguh besar sekali pengkhianatannya kalau engkau mengajak bicara saudaramu satu pembicaraan, saudaramu percaya kepadamu sedangkan kamu berdusta kepadanya. Saudaramu percaya kepadamu sedangkan kamu berdusta kepadanya. Wa min dzalika ihtiqaril muslim li akhihil muslim. Yang demikian diantaranya adalah seorang muslim yang menghinakan muslim lainnya. Wa min dzalika masih isyaratnya kepada adz-dzulmi. Wa min dzalika adz-dzulm, dan dari kedzaliman tersebut, termasuk kedzaliman tersebut adalah ihtiqarul muslim li akhihil muslim. Seorang muslim menjatuhkan, menghinakan seorang muslim lainnya. Wa huwa nasyi' anil kibr, dan itu muncul dari kesombongan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Merendahkan saudaranya sesama muslim, menghinakan saudaranya sesama ahli sunnah merupakan perkara yang sangat besar. Wa nasyi'un minal kibri, dan itu muncul dari kesombongan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kharrajahu Muslim min hadis Ibn Mas'ud. Dikeluarkan demikian oleh Imam Muslim dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayatin lahu, al-kibru safahul haqq. Yang namanya kesombongan adalah merendahkan kebenaran. Wazdira'in nas, dan kurang ajar, lancang kepada manusia. Wazdira itu berani menjatuhkan kehormatannya, berani menghinakannya. Izra'un nas. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan rahimahullahu taala, yang saya dapatkan dari beliau rahimahullah, termasuk dosa yang besar, bukan dosa kecil, adalah menjatuhkan kehormatan dan menghinakan seorang muslim. Dan lebih besar lagi, al-ulama wal-umara. Menjatuhkan kehormatan ulama dan umara. Kemudian beliau rincikan, rahimahullah. Mengapa lebih besar lagi? Karena kalau menghinakan para penguasa, akan jatuh di mata rakyatnya, dan rakyatnya kemudian tidak siqah lagi, dan tidak lagi taat pada penguasanya, karena orang-orang tadi yang menjatuhkan kehormatan penguasa. Yang menjatuhkan kehormatan para ulama, niscaya manusia akan meninggalkan ilmu yang dibawanya, tidak mau memanfaatkan ilmu yang diajarkannya, dan itu lebih besar lagi. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala yarahum syai'a, itu makna izdira'in nas, meremehkan manusia. Apa maknanya izdira'in nas? Di dalam riwayat lain ada kalimat fala yarahum syai'a, tidak menganggap mereka ada apa-apanya. mereka enggak ada apa-apanya. Mereka enggak bernilai, mereka rendah dan seterusnya. Wa ghamtun nas maknanya adalah at-ta'an 'alaihim wazdira'uhum. Yang namanya ghamtun nas di dalam hadis Muslim tadi, dalam sahihnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, walki berbatarul haq wa ghamtun nas. Apa makna ghamtun nas? At-ta'an 'alaihim wazdira'uhum. Mencerca mereka dan meremehkan mereka. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, sedangkan Allah 'azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan satu kaum memperolok-olokkan satu kaum yang lain, karena bisa jadi yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Dan juga jangan para wanita memperolok-olokkan para wanita yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Demikian dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Fal mutakabbir yanzur ila nafsihi. Orang yang sombong akan melihat dirinya bi'ainil kamal. Melihat dirinya dengan pandangan sempurna. Saya kan hebat, saya kan tinggi, saya kan sempurna, saya kan bisa ini, saya kan bisa itu. Wa ila ghairihi bi'ainin naqas. Sebaliknya melihat orang lain dengan mata yang naqas, dengan pandangan kekurangan. Mereka enggak punya ilmu, mereka bodoh, mereka enggak ngerti ini, enggak ngerti itu, mereka begini, mereka begitu. Fayahtaqiruhum wa yazdarihim, maka akhirnya menghinakan, menjatuhkan dan tidak menganggap mereka apa-apa atau meremehkannya. Wala yarahum ahlan, tidak menganggap mereka seorang yang pantas. Lian yakuma bihuquqihim, tidak memandang mereka sebagai orang-orang yang ahlan, yang pantas untuk diberikan hak-haknya. Ngapain mereka itu begini, mereka itu begitu. Wala an yakbal min ahadin minhum, dan tidak pula mau menerima dari salah seorang mereka kebenaran. Idza awradahu alai, kalau orang-orang itu menyampaikan kebenaran tidak diterima dengan menganggap mereka siapa sih, mereka punya apa, mereka begini, mereka begitu. Ini makna sombong adalah ghamtun nas dan batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wa qawluhu, kembali ke dalam hadis, bahwa ucapannya dalam hadis at-taqwa hahuna, setelah menyatakan muslim akhul muslim la yahqiruhu wa la yahduluhu wa la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Yushiru ila sadrihi salasa marrat, beliau menunjuk dadanya 3 kali. Fihi isyaratun ila anna karamul khalqi indallahi bittaqwa. Padanya ada isyarat dari ucapan Nabi tadi dengan isyarat tangannya ke dadanya, ada isyarat bahwa yang namanya kemuliaan makhluk indallahi bittaqwa, karamul khalqi indallahi bittaqwa, kemuliaan sesosok makhluk adalah dengan ketakwaan. Dan itu yang disebutkan dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Farubbama yaqiruhu an-nas lidha'fihi wa qillati hadhihi min ad-dunya wa huwa a'dhamu qadran indallahi ta'ala mimman lahu qadrun fid dunya. Maka rubba man yaqiruhu an-nas, bisa jadi orang yang dihinakan oleh manusia karena lemahnya, mungkin karena kekurangannya, atau qillatu hadzih, kurangnya hadzih, kepemilikan atau kurangnya harta, minad dunia, miskin. Wa huwa a'zamu qadran, ternyata dia lebih besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mimman lahu qadrun fid dunya, daripada mereka-mereka yang memiliki kekayaan di dunia. Fa innan nas, innama yatafawatuna bihasbit taqwa. Karena manusia berbeda-beda kemuliaannya dari sisi ketakwaannya, bukan dari sisi hartanya, bukan dari sisi badannya, bukan dari sisi yang lainnya, bahkan dari sisi ilmu sekalipun. Betapa banyak orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, tapi betapa banyak orang yang punya sedikit ilmu tapi dia semangat untuk menambah dan semangat mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Tentunya ini lebih mulia karena berarti memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kama qala ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min akraminna, man akramun nas. Nabi pernah ditanya, man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum lillahi 'azza wa jall. Yang paling bertakwa kepada Allah 'azza wa jall. Ketika datang seorang, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Yusuf ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Para sahabat bingung karena yang dimaksud bukan itu. Kenapa, kata Nabi, beliau adalah Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Ya Rasulullah, maksudnya di antara kami, oh, di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian. Atqahum lillah. Yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Khonifina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fil hadithin akhar, di dalam hadis yang lain, al-karam at-taqwa, yang namanya kemuliaan adalah ketakwaan. Seberapa ketakwaannya, ya segitu kemuliaannya. Wa taqwa asluha minal qalbi. Memang ketakwaan itu aslinya di dalam dada, di dalam hati, dalam al-qalbu. Di dalam kalbu. At-taqwa hahuna. Memang asluha fil qalb. Kama qala ta'ala, wa man yadlim sya'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Siapa yang menghormati syiar-syiar Allah, siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka dia min taqwal qulub. Syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala adalah semua yang merupakan perkara-perkara yang terlihat itu adalah sebagai tanda-tanda kemuliaan Islam. Seperti kalau tempat adalah Arafah, Mekah dulu. Mekah, Mina, Arafah, Masjid Nabawi, kemudian Jamarat, itu disebut masyair karena dari syiar-syiar Islam. Termasuk syiar-syiar Islam adalah Quran wa Sunnah. Termasuk syiar-syiar Islam adalah ulama, para pembawa-pembawa ilmu. Sebab ketika mencerca mereka, bukan pribadi mereka yang jatuh, Islamnya ikut jatuh. Ulama kita ini begini, begini, begini, begini. Barakallahu fikum. Itu akan menjatuhkan apa yang sedang mereka perjuangkan, apa yang mereka dakwahkan. Wa qala rahimahullah, berkata kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa man sabaqa dhikru hadzal ma'na fil kalami ala hadis Abi Dzar al-Ilahi, wa qad sabaqa, dan sudah lewat penyebutan tentang makna kalam ini dalam hadis Abi Dzar al-Ilahi, dalam hadis qudsi dari Abi Dzar, ketika membahas lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, mereka semua di atas hati yang paling takwa seluruhnya, ma zada dhalika fi mulki syai'a, niscaya kemuliaanku atau kerajaanku tidak bertambah sedikit pun. Ini Allah tidak berhajat kepada hamba-hambanya, kepada ketakwaan hambanya. Kalaupun seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya seluruhnya menjadi yang paling takwa seluruhnya, tidak bertambah. Sebaliknya, kalau seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya Semua tidak terkecuali sefajir-fajir manusia. Kerajaan Allah, kemuliaan Allah juga tidak berkurang sedikit pun. Tidak ngaruh. Wa idza kana aslu taqwa fil qalbi, asyahid tentunya adalah kalimat atqa qalbi rajulin wahid. Atqa qalbi dikaitkan dengan qalb. Memang aslinya ketakwaan di hati. Atqa qalbi rajulin wahid. Tetapi bukankah kalau hatinya penuh dengan ketakwaan, anggota badannya akan ikut berbuat baik? Mengapa demikian? Karena Nabi sudah menyatakan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Ada satu gumpal daging atau satu gumpal darah yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wa hiya al qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Maka kalau hatinya dipenuhi ketakwaan, niscaya tangannya akan berbuat baik, kakinya akan berjalan kepada kebaikan, mulutnya akan berucap kebaikan, matanya tidak melihat kecuali kebaikan, telinganya tidak mendengar kecuali kebaikan. Semuanya akan ikut jadi baik. Wa idza kana aslu taqwa fil qulub fala yattali ahadun ala haqiqatiha. Kalau ketakwaan itu di dalam hati, maka seorang pun gak akan bisa melihat seberapa ketakwaannya yang ada dalam hati. Illallah azza wa jal. Kecuali Allah azza wa jal. Melihat dari zahirnya satu perkara. Kemudian dhanna dhununa. Menyangka dengan sekian prasangka. Wah, nyata. Saya tidak simpati lagi. Begini, begini. Habis ya, dijatuhkan. Kamu tidak tahu. At-taqwa hahuna, dia itu terjadi karena apa? Sebabnya apa? Dorongan apa? Dia enggak tahu. Maka itu yang dimaksud oleh Ibn Rajab dengan kalimat la yattali ahadun. Tidak ada yang melihat seorang pun hakikatnya kecuali Allah. Kamu tidak diutus untuk menghitung manusia atau menghisab manusia. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada gambaran-gambaran bentuk kalian, gemuk, kurus, tinggi, pendek, itu enggak dilihat oleh Allah. Wala amwalukum, tidak pula melihat hartanya, apakah dia kaya, miskin ataupun tengah-tengahnya. Walakin yanzur ila qulubikum, tetapi dia akan melihat ke dalam hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Wahina idin, ketika itu. Faqad yakunu katsirun mimman lahu suratun hasanah. Oleh karena itu, bisa terjadi qad dengan yakunu fi'il mudhari, maknanya kadang-kadang. Qad dengan fi'il mudhari, maknanya kadang-kadang. Qad yakun, kadang terjadi. Seseorang yang surahnya, bentuknya hasanah, bagus sekali. Tampilannya masya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kakinya terlihat bagus semua. Atau mal atau hartanya masya Allah makmur. Auja atau kedudukannya. Auriasah atau kepemimpinannya di dunia. Tetapi qalbuhu kharaban minat taqwa. Tetapi hatinya kosong dari ketakwaan. Hanya tinggal puing-puing, itu kharab namanya. Kalau kota sudah tidak terlihat lagi sebagai kota, hanya puing-puing saja dikatakan kota itu kharib. Kharab. Wa yakunu man laysa lahu syai'un min dhalika qalbuhu mamlu'an bit taqwa. Sebaliknya, ada orang yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki harta, tidak memiliki bentuk yang bagus, tidak memiliki kepemimpinan apa-apa, tetapi ternyata hatinya dipenuhi dengan ketakwaan. Fayakunu akrama indallahi ta'ala. Maka dia akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal dhalika huwal aksar wuku'an. Bahkan itu yang sering terjadi. Kama fi sahihain. Sebagaimana disebutkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Harithah ibn Wahab, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kalian tentang penduduk surga? kullu dha'ifin mutada'if law aqsama 'ala Allahi la abarra. Setiap orang yang lemah, tidak mampu, dalam keadaan kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah tepati. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, maukah aku tunjukkan pada kalian penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Utul, keras hati. Jawad juga mirip maknanya. Mustakbir, sombong. Orang yang sombong dan keras hati. Ikhwan ibnina azakumullah. Orang yang kelihatannya lemah, tidak dihitung, tidak dianggap, tidak di... Kalau di dalam hadis yang lain, kalau minta syafaat, enggak dikasih syafaat. Ini syafaat dunia. Kalau minta masuk ke rumah pemimpinnya, enggak boleh masuk. Artinya enggak dihitung sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikum. Siapa itu? Ah, saya sibuk. Karena artinya orang itu tidak dianggap. Dan dia di pasukan paling belakang. Pasukan paling belakang itu tugasnya membersihkan sisa-sisa yang tertinggal oleh pasukan muslimin. Tetapi barakallahu fikum, kata Nabi alaihi wasallam, rubba rajulin, bisa jadi seseorang yang memegang kelana, tali kendali kudanya dalam perjuangan fisabilillah, dia ditugaskan di paling belakang dalam keadaan kalau dia ingin menemui pemimpinnya enggak diizinkan untuk bertemu, kalau dia minta apa memberikan syafaat enggak diterima syafaatnya. Kamu punya rekomendasi dari mana? Oh, dari si fulan. Ah, siapa si fulan? Gitu, enggak dihitung. Ternyata orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah waliyun min auliyaillah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azukumullah, hadis yang secara lengkap dinukil dalam kitab Fathul Majid. Wal musnad au fil musnad, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, amma ahlul jannati fa kullu dha'ifin mutada'if ash'atha di tamraini. Law aqsama 'ala Allahi la abarra. Adapun penduduk surga adalah orang yang lemah, orang yang miskin, rambutnya kusut, da tamraini. Naam. Law aqsama 'ala Allahi la abarra. Tetapi kalau bersumpah atas nama Allah, selalu Allah tepati. Apa maknanya bersumpah atas nama Allah? Kalimat wallah enggak selamat dia, benar-benar enggak selamat. Wallahi uqsim billah, Allah akan begini, Allah tepati. Ikhwan ibn na'azukumullah, sebagaimana Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang bersumpah, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah, demi Allah aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Talib dengan sumpah seperti itu, dengan aqsama 'ala Allah la abarra. Ternyata Allah tepati, tidak tersisa kecuali 9 orang saja. Tidak tersisa 10, tersisa 9. Persis seperti sumpahnya, wallahi akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Ternyata sisanya 9 orang. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amma ahlun nari fa kullu ja'dhari jawad jima' manna' di taba'. Adapun tentang penduduk neraka, maka orang yang kasar, keras hati, mena, bakhil, pelit, enggak pernah memberi, ditabak dalam keadaan memiliki tabiat. Wa mis sahih aw sahihaini, dari kata tabi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, tahajatil jannah wan nar, surga dan neraka saling berhujjah. Faqalatin nar, berkata neraka, awsartu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Faqalatil jannah, la yadkhuluni illa du'afa'un nas. Kata neraka, aku diberi orang-orang yang besar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang begini dan begitu. Kata surga, tidak masuk ke dalam tempatku kecuali orang-orang yang lemah di antara manusia. Yang sakatuhum, yang dijatuhkan oleh masyarakat. dijatuhkan oleh manusia. Faqala Allahu lil jannah, maka Allah berkata kepada surga, anta rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu bika man asya, aku merahmati denganmu siapa yang aku suka dari hamba-hambaku. Waqala lin nar, dan berkata pada neraka, anta azabi, engkau adalah azabku. U'adzibu bika man asya'a min ibadi, Allah azab, aku azab denganmu wahai neraka siapapun yang aku suka dari hamba-hambaku. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, disebutkan hadisnya sahih. Naam. Qala iftakharatil jannah wan nar, surga dan neraka saling membanggakan apa yang mereka punya. Faqalatin nar, maka neraka berkata, ya rabbi yadkhuluni al-jubara aw al-jababira wal mutakabbirun wal muluk wal asyraf, yang masuk ke tempatku adalah jababira, orang-orang yang besar sombong. Wal mutakabbirun, para orang-orang yang mutakabbir, orang-orang sombong. Masuk ke dalamku raja-raja, penguasa-penguasa yang mulia dan seterusnya, yang dimuliakan di dunia, tetapi ternyata mereka ahli nar. Wa qalatil jannah, sedangkan surga berkata, ya rabbi yadkhuluni ad-du'afa wal fuqara wal masakin, masuk ke tempatku orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Demikian disebutkan dalam hadis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.